illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan babu maja'a fit tatayyur. Bab apa yang telah datang tentang tatayyur. Di mana telah sampai hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Rawahul Bukhari wa Muslim. La adwa, tidak ada penyakit menular. Tidak ada semata-mata penyakit itu bisa menular. Yang kedua, wala tiyarata, dan tidak pula ada tatayur, menganggap untung dan sial karena mendengar, melihat, mengetahui sesuatu. Wala hammah, dan tidak pula adanya suara burung hantu sebagai kesialan. Wala safara, dan tidak pula adanya bulan Safar sebagai bulan yang membawa kesialan. Hadis Bukhari wa Muslim. Terakhir para hadirin, kita sampai pada ucapan beliau wala safara. Ada empat jenis dalam hadis ini perkara yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang diyakini orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu menganggap empat perkara ini dengan pemahaman yang menyimpang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan akidah Islamiyah, akidah yang di atas ilmu. Disebutkan oleh beliau empat poin. Kita masuk poin yang keempat. Wala safara. Apa makna wala safara? Safara di fathah fa'nya. So. Faro. Qil yang pertama. Tafsir safara dalam hadis ini ada tiga tafsiran. Ada tiga tafsiran yang datang dari para salafus saleh, para pendahulu kita, para ulama. Kila yang pertama, innahu syahru safar. Yang pertama diterangkan bahwasanya makna safar ialah bulan Safar. Artinya, kanat al-arabu yatasya'amuna bihi, adalah orang-orang Arab. Mereka yatasya'amun, bersikap pesimis, lawan optimis. Ketika datangnya bulan Safar, walasiyama fin nikah, lebih-lebih ketika hendak melakukan pernikahan. Manakala datang bulan Safar, mereka tidak berani menikahkan anak-anak mereka. Mereka tidak melakukan hajat yang hendak mereka lakukan, yaitu pernikahan. Ditunda. Diakhirkan sampai melewati bulan Safar. Kenapa? Mereka menganggap bulan Safar bulan turunnya bala, petaka. Demikianlah makna yang pertama. Dan ini makna yang disebutkan dan diriwayatkan dari riwayat Abu Dawud rahimahullah an Muhammad ibn Rashid. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Qala Ibn Rajab, wa la'ala hadzal qaul asbal aqwal wat tasha'um bis safar. Si kata Ibn Rajab ini adalah pendapat yang disebutkan tadi, yakni pesimis dengan adanya bulan Safar, wa huwa min jinsit tatayur. Berarti masuk jenis tatayur. Al-manhi anha, yang dilarang. Ini termasuk tatayur yang terlarang. Kalau dulu orang jahiliyah datangnya bulan Safar. Kalau kita di negeri ini asal datang bulan Muharram sudah sepi. Pernikahan sepi. Orang mau menyunati putranya ditunda. Kenapa? Bulan sial. Sehingga dilakukan berbagai macam ritual. Mulai dari sedekah buminya, sedekah gunungnya, sedekah lautnya. Semuanya diyakini ini untuk talak bala. Baik berbentuk ritual-ritual sembelihan untuk selain Allah, atau ritual-ritual yang lainnya yang diadakan oleh sebagian kaum muslimin. Karena mereka kebanyakan mengaku muslimin. Maka sesungguhnya ma'asyiral muslimin, ini warisannya orang jahiliyah dulu. Yang tidak pantas seorang muslim yang berjalan di atas nurul ilm, cahaya ilmu, hidayah, kembali terjatuh kepada kegelapan, dzulumat. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang telah dikeluarkan mereka dari dzulumat, kegelapan, kebodohan, menuju kepada petunjuk, cahaya ilmu. Tapi lihat, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Mereka itu yukhrijuhum, maka orang-orang kafir ini justru terbaliknya. Auliya'uhum ut-tawhut. Mereka itu hakikatnya para pelindung, para wali-walinya tawhut. Tawhut yakni yang disembah dari selain Allah, syaitan. Sehingga karena mereka walinya setan, yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Justru dikeluarkan dari cahaya ilmu menuju kegelapan kebodohan. Sadar atau tidak sadar, setan menguasai hati orang-orang yang lemah imannya. Sadar atau tidak sadar, setan berhasil menguasai orang yang lemah ketawakalannya kepada Allah. Punya dua keyakinan. Di samping Allah Ta'ala, pengatur alam semesta, di sana juga ada arwah-arwah leluhur. Ma'asyiral muslimin, maka ini jahiliyah, keyakinan jahiliyah yang tidak boleh seorang muslim yang berilmu memiliki sikap demikian. Yang kedua, makna safar di sini wakila, dan sebagian ulama ada yang menafsirkan safar innahu da'un fil batni, adalah safar itu da'un penyakit, da' penyakit, fil batn, yang ada dalam perut, baik perut manusia atau hewan. Fil batni yusibul ibila, yakni jenis penyakit yang ada di perut unta. Al-batan al-ibil, perut unta. Fayantakilu min ba'irin ila akhar, berpindah penyakit ini kepada unta yang lain. Ini makna yang kedua. Diterjemahkan safar maknanya sebagaimana riwayat yang telah datang dari Abu Ubaidah rahimahullah dalam Gharibul Hadis, meriwayatkan bahwa makna yang kedua hayatun takunu fil batn, yakni penyakit. Nah, diterjemahkan hayah, seekor ular yang bikin sakitnya perut. Tusibul masyiah wan nas, yang menimpa binatang ternak, unta, kambing, sapi, wan nas, juga manusia. Dan ini yang dimaksud makna as-safar. Dan ini yang menafsirkan adalah imam diantara Sofyan ibnu Uyainah. Ditafsirkan yang demikian ini dari jalan riwayat al-imam Sofyan ibnu Uyainah. Juga Imam Ahmad rahimahullah. Dan juga Imam Bukhari. Dan juga Imam Ibnu Jarir rahimahumullahu jami'an. Jadi golongan ulama yang kedua mengartikan safar penyakit yang ada dalam perut, baik manusia atau hewan, yang bisa berpindah. Hewan yang tadinya sehat karena dekat dengan hewan yang sakit tadi, jadi ikut sakit. Sehingga dikatakan oleh mereka safar, dia terkena safar. Ini terjemahkan tafsir al-imam Ibnu Jarir wa Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Sofyan ibni Uyainah rahimahumullahu jami'an. Baik. Wa qalu wa yakunu, nah kalau diterjemahkan makna yang kedua, jadilah atfuhu 'alal adwa. Maka kalau diterjemah yang kedua, berarti makna ini masuk kepada makna la adwa, tidak ada penyakit menular, ya. Kan begitu. Min babi atfil khas al-am, yakni penyandaran kepada perkara yang khusus dari perkara yang umum. Kalau la adwa sifatnya umum, apa saja penyakit. Kalau safar ini lebih khusus, penyakit yang ada pada perut unta atau manusia yang bisa berpindah kepada unta yang sehat atau manusia yang sehat, menular dengannya. Jika diingkari oleh Nabi, tidak ada. Semua terjadi dengan takdir Allah. Bukan semata-mata penyakit tersebut. Tapi sekali lagi, diingkarinya di sini pengaruhnya. Sebab kalau Allah tidak menakdirkan, tidak terjadi. Waqila yang ketiga. Makna safar yang ketiga dalam hadis ini, barakallahu fikum, innahu nahyun anin nasi'ah. Makna yang ketiga, safar diartikan dengan larangan dari menunda. Menunda. Nasi'ah, menunda. Ketika ada tujuan sesuatu yang hendak dilaksanakan bulan ini, ditunda bulan depan. Kenapa? Ada bulan sial. Sehingga mereka menunda. Wa qalu fil jahiliyah yusiud. Mereka meyakini di masa jahiliyah, kanu fil jahiliyah yunsiun, menunda. Artinya menunda, faida radul qital fi syahril muharram istahallu. Kalau mereka hendak berperang, ketika mereka hendak melakukan peperangan, mereka pun menunda sampai datangnya bulan Muharram. Padahal bulan Muharram, bulan yang disebut dengan bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dilarang melakukan peperangan. Barakallahu fikum. Bulan Safar ditunda, nanti bulan Muharram saja perangnya. Maka dikatakan Safar, karena bulan Safar. Berarti apa? Berarti akharul hurmah ila syahri Safar. Mereka akhirkan perkara yang diharamkan tadi dari bulan-bulan haram sampai datangnya bulan Safar. Wa hadhihi nasi'ah. Maka inilah yang namanya menunda. Allati dzakaraha Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 37. Fayuhilluna ma harramallah. Fayuhillun, mereka orang jahiliyah itu menghalalkan. Apa yang dihalalkan? Ma harramallah. Apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Di antaranya perang di Ashhurul Hurum. Begitu datang Ashhurul Hurum, tidak boleh melakukan peperangan. Bulan suci, bulan istimewa, bulan yang mulia dan istimewa, dilarang melakukan kejahatan, kezaliman. Demikianlah Islam memuliakannya. Namun mereka halalkan, ditunda. Wa hadzal qaul dhaif. Namun pendapat ketiga, dan ini tafsir yang ketiga ditafsirkan oleh Imam Malik. Tafsir ketiga ini ucapan Imam Malik rahimahullah. Dan ucapan yang ketiga ini, pendapat makna tafsir yang ketiga ini, diantaranya ucapan Imam Malik rahimahullah, qaulun dhaif, pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah, kata Syekh. Wa yudha'ifuhu annal hadis fi siyaqit tatayyur. Jadi lemahkan bahwa hadis dalam bentuk tatayyur. Tatayyur babnya di sini. Wa laisa fi siyaqit taghyir. Bukan dalam bentuk merubah. Sehingga kata Syekh, dari tiga pendapat ini, fal aqrab anna Safar, yakni syahr. Berarti makna yang lebih dekat, yang dimaksud dengan Safar ialah bulan Safar. Yang dimaksud wal murad, wa anal murada nafa kaunu mas'uma, kaunuhu mas'uman. Tidak ada. Yang dimaksud dalam Safar di sini, yang dimaksud tidak adanya bulan Safar sebagai bulan sial. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini pendapat yang dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Sehingga maknanya la syu'mu fihi wa huwa qahairih. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Sehingga bulan Safar seperti bulan yang lain. Tidak ada pengaruhnya. Wah, ini bulan Safar, bulan sial. Wah, ini bulan untung. Ya. Tidak ada hubungannya. Yakni, wahuwa, selanjutnya, kata beliau, minal asmani yuqaddiru fihil khair wa yuqaddiru fihil syar. Bulan Safar, bulan seperti waktu yang lain. Ada bulan Safar, ada bulan Muharram. Yang ditakdirkan padanya kebaikan dan ditakdirkan pula padanya kejelekan. Ada kebaikan, ada kejelekan. Sehingga wa hadha nafyu fi hadhihi al-umuril arba'ah laysat nafyan mawjuda lil mawjudi. Sehingga disebutkan oleh beliau la adwa, la tiarota, wala hama wala safar, dalam empat kalimat di sini, maknanya ialah meniadakan pada empat perkara ini, bukan meniadakan wujudnya. Bukan meniadakan wujudnya. Tidak ada bulan safar. Ada bulan safar. Tidak ada, apa tadi, tiaroh, ada suara burung. Ada safar. Namun, kata Syekh, li'annaha mawjudah, walakinnahu nafali ta'sir. Tapi yang ditiadakan ialah pengaruh. Apanya? Pengaruhnya. Tidak ada penyakit menular. Artinya, orang sakit itu bukan semata-mata tertular. Bukan semata-mata. Iya. Bukan semata-mata penyakitnya. Namun pengaruhnya ada. Dan itu semua dengan takdir Allah. Iya. Dengan takdir Allah. Sehingga jadi maksud huwa in. Kenapa? Fal mu'athir huwa Allah. Yang memberikan pengaruh itu Allah Ta'ala semata. Bulan Safar ada untung, ada sial, yang itu semuanya sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Takdir-takdir. Maka karena itu, jangan kemudian menisbatkan bulan Safar, bulan sial. Bulan Muharram, bulan turunnya petaka. Nyiloro Kidul mau mampir kebun-kebun. Sehingga setiap pojok kebun ditaruh kendi-kendi. Dikasih air. Air tolak bala. Gitu. Ini adalah musibah. Kejahilan itu musibah. Kenapa musibah? Bodoh terhadap agama itu musibah. Jangan dikira musibah itu cuma tidak turun hujan. Tidak turunnya hujan itu musibah juga. Namun musibah yang lebih parah lagi ialah terjatuh kepada kesyirikan. Seperti tadi. Setiap pojok tanah itu dikasih gentong-gentong air. Apa katanya? Ini untuk supaya arwah atau para leluhur atau Nyi Roro Kidul tidak membuat bala petaka. Barakallahu fiik. Ini musibah namanya. Sehingga kata Syekh rahimahullah, famakana minha sababan ma'luma fahuwa sababun sahih. Adapun kalau sebab yang bisa diketahui sebagai sebab yang dibenarkan sahih yani. Walakinnahu sababan walikauni sababa wa in kana batilan faqauluhu al adwa mawjuda wa makana minha sababa. Dan apa saja sebab yang itu mauhuman. Mauhum tidak diketahui. Tidak jelas. Apa hubungannya? Gentong yang ada di air menjadikan larinya musibah. Tidak ada hubungannya. Ini sebab yang mauhum. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Atau secara dalil syar'i. Itu tidak boleh dijadikan sebab. Barakallahu fikum. Sehingga fahuwa sababun batil. Kalau begitu, sebab yang batil. Apakah dengan diberikannya sajen-sajen di laut itu menjadi sebab tidak datangnya petaka? Terjadinya tsunami, jangan dikira ini cuma gejala alam. Siapa bilang? Dhaharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Muncul kerusakan di darat dan di laut akibat maksiat manusia, kata Imam Mujahid. Kejahatan, musibah, maksiat itu sebagai pangkal datangnya musibah. Tapi orang-orang yang ateis atau tidak yakin ada Rabbul Alam selalu mengkait-kaitkan ini gejala alam. Para penyair-penyair mungkin alam sudah bosan dengan kita. Bersair dengan bukti yang tidak bisa dibuktikan. Barakallahu fikum. Ketahuilah sebabnya sudah jelas. Maksiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yakunu nafan di ta'sir disebutkan di sini fayakun, sehingga makna la adwa wala tiyarata wala safar wala hama tadi maknanya ialah ditiadakan litaksirihi binafsih, pengaruhnya dari itu sendiri. Iya. In kana sahiha, kalau itu sahih. Iya. Misalnya apa? Penyakit menular. Kalau memang dibuktikan secara ilmiah sahih, itu pun bukan itu pengaruhnya. Ya. Wali kaunihi sababan, dan karena itu sebagai sebab, in kana batila, kalau itu batil. Faqauluhu la adwa, maka kalimat di sini la adwa, tidak ada penyakit menular, ala adwa mawjudah, penyakit yang ada. Artinya wa yadullu liwujudiha, bukan semata-mata penyakitnya itu yang bisa menular. Karena memang ada disebutkan dalam hadis sahih, la yuradu mumridu ala musihin, janganlah, tidaklah yuridu mendatangi orang yang didatangi orang yang sakit atas orang yang sehat. Artinya apa? La yuridu sahibul ibil maridah ala sahibil ibil as-sahihah. Jangan sampai orang yang memiliki unta itu yuridu mendatangkan unta yang sakit ala sahibil ibil as-sahihah, kepada pemilik unta yang sehat. Kenapa? Li'alla tantaqilal adwa, supaya tidak terjadi penularan penyakit itu. Penyakit yang ada kadang bisa berpindah dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Ada memang. Tapi sekali lagi, ditiadakan penyakit menular, yakni ditiadakan pengaruhnya dari semata-mata penyakit itu. Sebagaimana dikisahkan, ya, ketika ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya orang itu membawa unta, ya, unta yang sehat. Tiba-tiba ada unta yang tadinya tidak gudigen gitu, ikut gudigen. Maka ditanyakan, faminal ajrabil awal, famin ajrabil awal, maka dari mana penyakit yang, mana yang sakit lebih dulu? Ya. Artinya apa? Ada, tapi itu bukan disebabkan semata-mata penyakit tersebut. Yang kedua, juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, firra minal majdum firaraka minal asad, larilah engkau minal majdum, dari orang yang terkena kolera, penyakit ta'un, apa kusta atau apa namanya, firaraka minal asad, seperti larimu dari singa. Iya. Ada sedikit penyakit yang orang tersebut diisolasi. Kenapa diisolasi? Dengan apa namanya, bercampurnya kita dengan dia, yang tadinya kita sehat, qadarullah, ikut jadi tertimpa apa yang dia dapatkan dari penyakit itu. Seperti apa? Al-majdum. Apa itu majdum? Wal-judham maradun khabisun mu'iddin bisur'atin wa yatalaffa sahibah. Judham adalah jenis penyakit yang khabis, yang menimbulkan pada tubuh seorang menjadi kotor atau sakit, bisur'atin, dengan cepat, pengaruhnya sangat cepat pada tubuhnya. Wa yatalaffa sahibah, bahkan bisa merusak, mematikan, membinasakan orang yang terkena penyakit juldam tadi. Apa dulu namanya? Kusta atau apa namanya? Jadi tangannya mulai satu persatu, apa namanya? Rontok, copot. Jentiknya jatuh satu, lama-lama habis tubuhnya. Itu juldam. Hatta qil, sampai dikatakan juga innahu ta'un, itu termasuk ta'un. Apa itu ta'un? Jenis penyakit yang merata tadi. Wal amru bil firar minal majdum, larinya seorang dari penyakit majdum tadi merupakan kaila taqa al adwa, supaya tidak menimpa penyakit yang bisa menular tadi. Ilaika, kepada engkau, berarti dalam hadis ini isbatu li ta'siril adwa, ditetapkan adanya pengaruh penyakit yang bisa berpindah kepada seorang. Lakin ta'siruha ma'laisa amran hatmiya, namun berpindahnya itu, pengaruhnya itu bukanlah perkara yang pasti. Perkara yang pasti. Apa contohnya? Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi majdum fa adkhalaha ma hu fil qas'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil dengan tangannya dari orang yang terkena kusta tadi. Ya. Maka dia masukkan dengannya ke dalam ke tempat beliau, yakni piring beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Kul samillah siqatan billah wa tawakkulan alaih." Sebutlah nama Allah, bismillah. Dengan siqah, percaya kepada Allah dan tawakal kepadanya. Berarti ini dipegang oleh Imam Ahmad riwayat tersebut. Berarti memang ada pengaruhnya, tapi bukan itu semata-mata. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW dalam riwayat pernah mengambil makanan yang dipegang oleh orang yang terkena majdum sambil mengatakan bismillah siqatan billah wa tawakkulan alaih. Bahkan diriwayatkan qadarullah masya'a fa'al, Khalid ibn Walid pernah makan suatu makanan yang sudah diracun. Dia makan dan racun itu tidak berpengaruh padanya. Berarti kan? Berarti semua yang terjadi, walaupun kadang orang tersebut terpengaruh dengan racun tersebut, tapi kadang Allah Ta'ala menghendaki tidak berpengaruh. Dan ini banyak terjadi. Bagaimana kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Khawlah ibni Muslim ketika mengejar musuh-musuhnya harus menyeberangi sungai Dalajah, sungai yang sangat besar di Irak sana. Maka kemudian beliau pun berdoa kepada Allah memohon agar pasukannya bisa mengejar musuh-musuhnya melewati sungai tersebut. Lihat, sungai yang deras, dalam, ini bisa menenggelamkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun dia berdoa mohon disampaikan ke tempat musuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan untuknya dan pasukan berjalan di atas air sungai tersebut. Berarti jangan kemudian seorang kemudian tidak bertawakal kepada Allah. Dia harus yakin, seyakin-yakinnya memang benar itu bisa menenggelamkan Anda. Tapi kalau Allah ta'ala menundukkan, bisa saja hal tersebut tidak ada pengaruhnya. Bukankah Ibrahim alaihissalam berdakwah sendiri sehingga harus menghadapi ujian yang berat, dibakar dalam api. Tapi lihat apa kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api. Apa sih pengaruhnya api? Pengaruhnya api membakar, membinasakan. Tapi ketika Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api, tidak ada pengaruhnya. Bahkan kata Allah, kunu bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Tidak berpengaruh, dia selamat. Demikianlah seorang muslim tidak semata-mata yakin adanya orang sakit itu dipengaruhi semata-mata dengan penyakit yang menular tadi. Namun ketika ada informasi, wah ini penyakit yang bisa menimpa, wabah yang merata nanti, kita bisa ikut terkena. Secara ilmiah bisa dibuktikan. Jangan masuk ke tempat itu. Ketika suatu saat Umar bin Khattab hendak mengirimkan pasukan ke Syam. Tiba-tiba di Syam sedang mewabah ta'un, kolera. Maka Umar bin Khattab bermusyawarah. Ya. Hasil diskusi musyawarah tersebut, Umar bin Khattab cenderung untuk jangan diberangkatkan. Ini penyakit ta'un. Bahaya kalau kita masuk. Umar bin Khattab belum punya dalilnya. Maka datanglah seorang sahabat yang lain. Membawakan riwayat dari Nabi SAW. Idza asaba ardon. Kalau anda mendapatkan suatu negeri terkena ta'un, falatadkhuluha. Jangan masuk. Dan orang yang sudah tinggal di tempat tersebut, jangan keluar. Kalau seandainya mati, matinya syahid. Maka Umar bin Khattab, alhamdulillah, tenang. Tidak diberangkatkan pasukan, ada sebab. Dan dalilnya dibawakan oleh sahabat yang lain yang mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada. Dan supaya berhati-hati. Baik. Nah, apa sekarang penyakit yang kadang seperti itu? AIDS misalnya, AIDS ya. Konon katanya AIDS bisa mempengaruhi orang yang sehat jadi ikut terkena. Entah lewat makanannya, suntikan atau apa yang bisa dipakai ya, sehingga dokter menyarankan orang yang terkena AIDS diisolasi. Iya. Yeah. Ini secara ilmiah. Namun sekali lagi seorang muslim harus yakin itu bisa berpengaruh. Namun yang pokok seorang muslim yakin semua pengaruh itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Namun kalau dikata yakini ada yang bisa menyebabkan demikian, kita berusaha menghindar. Menghindar dari penyakit tersebut. Dan penyakit kadang sifatnya nampak, kadang tidak nampak. Seperti akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek digambarkan oleh beliau, teman yang jelek itu bisa mempengaruhi orang lain. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau memilih istri, pilih yang soleh, yang solehah. Memilih suami, pilih yang memiliki agama. Idza ataka rajul, apabila datang kepada anda seorang yang dia itu miman tardauna dinahu wa khuluqah, yang anda ridho agamanya, agamanya baik, akhlaknya bagus, faqbaluhu, terima. Terima lamarannya. Fa illam takun, kalau anda menolak dengan tanpa sebab yang syar'i tentunya, takun fitnatun wa fasadun 'arid. Terjadi fitnah dan kerusakan yang merata. Berarti kan memilih suami, pilih yang soleh. Memilih istri yang solihah. Karena itu punya pengaruh besar pada agama kita. Iya. Imran ibn Hiton, seorang ulama ahlul hadis. Kemudian dia menikah dengan wanita khawarij. Tokoh khawarij, tapi wanita. Niatnya ingin menolong. Manhaj. Anak pamannya. Manhajnya khawarij. Perhatikan. Hati-hati. Dia niatnya baik menolong. Menolong kan baik. Tapi sudah tahu. Wanita itu walaupun lemah bisa mengalahkan akal laki-laki. Ya. Maro'aitu ihdakunna adhabu lilu birajul min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat wanita yang kurang akalnya, kurang agama bisa mengalahkan laki-laki yang kuat, lagi berakal. Kalian itu. Benarlah Imran bin Hiton menikah dengan wanita khawarij. Akhirnya apa? Istrinya mempengaruhi. Lihat teman yang jelek. Jadilah Imran bin Hiton tokoh khawarij. Siapa yang merubah? Manhajnya, istrinya. Maka wanita muslimah juga harus ngerti agama. Manhaj yang benar, prinsip jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti pemahaman yang bid'ah, karena itu merusak agama seorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi disebutkan di situ ada pengaruhnya namun tidak pasti. Yakunu bihaitsu takunu illah fa'ilah. Karena terjadinya itu ada yang melakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai pengumuman, insyaallah hari Ahad di Masjid Agung ini Ustaz Rijal, insyaallah bersama Ustaz Rijal jam 1.30 sampai asar insyaallah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.